Kalau saya kaitkan dengan gejala atau ekspresi yang banyak di masyarakat, khususnya di apa di sekitar kita, itu saya melihat bahwa keinginan atau aspirasi orang untuk berislam, untuk menjadi bagian dari umat Islam, atau pokoknya ingin apa ya, ingin ya, ingin dia itu apa namanya, menjadi orang Islam itu betul-betul tinggi barangkali, boleh dikatakan seperti itu. Ya, ya. Nah, itu membuat saya teringat beberapa kata-kata kunci di dalam Al-Quran yang mungkin relevan, nanti Yai bisa ulas. Misalnya ada perintah di dalam Al-Quran itu yang dimana kita diminta untuk masuk ke dalam silmi itu secara kafah. Jadi kata-kata kafah ini terangkat kemudian ke dalam ke permukaan itu menjadi indikator atau bahasa lain dari kesempurnaan tentang berislam. Kemudian juga ada lagi, mudah-mudahan saya tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Maknanya apa itu? Sampai sebenar-benarnya kalian bertakwa. Jadi memang di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah atau orientasi di mana kita itu sebagai umat Islam itu diminta untuk maksimal di dalam berislam. Gitu ya. Dua di antaranya itu tadi yang saya apa saya sitir. Nah sebenarnya bagaimana kita memahami kemaksimalan atau apa ya namanya totalitas mungkin ya, atau kesempurnaan berislam itu seperti apa? Mungkin nanti orang sama-sama memahami kemaksimalan atau ke apa kesempurnaan, tetapi nanti outputnya beda-beda mungkin ya, barangkali saya kurang tahu, nanti ya saya harap bisa mengelaborasi. Jadi apa sih yang mungkin bisa kita pahami dari hakotukotihi, dari kafah dan terminologi yang sejenis, yang itu nanti menurut bayangan saya terkait erat dengan bagaimana kita memahami Islam. Apakah ketika kita memahami Islam lalu outputnya kita menjadi orang yang berlebih-lebihan itu, jangan-jangan mulanya ingin seperti yang diharapkan Al-Quran, tetapi mungkin ada salah-salah tertentu atau kekurang tepatan di dalam memahami atau mempelajari Islam. Mungkin Yai bisa elaborasi itu. Ya gini, itu kan perintah dari Allah ya, tapi Allah sendiri juga ya tahu lah bahwa manusia itu gak mungkin bisa totalitas. bisa totalitas dalam, mungkin bisa mungkin bisa totalitas dalam berislam, katanya itu tidak bisa. Bagaimana manusia bisa sempurna dalam berislam? Nah contoh konkretnya ketidaksempurnaan kita dalam Islam ya keberadaan umat Islam saat ini. Itu kan sudah menjadi contoh konkret. Maka kalau nanti apa ya, satu sisi memang oleh Allah ya, Allah kan memerintahkan begitu, ayo masuklah kamu dalam sumis kaafah secara totalitas. Meskipun itu ulama sendiri berbeda pendapat loh Mas Inmi. Iya. Kaafahnya itu sebagai hal dari silmi, hal ya, atau hal dari fa'ilnya udhulu. Ini ada dua pendapat loh. Kan gini loh, secara gramatika bahasa Arab udhulu itu fi'il amar, masuklah kamu semua. Antum. Ya. Jamak itu. Fi silmi, dalam silmi, kaafatan. Nah kaafah ini hal, kondisi. Iya, secara totalitas. Nah ini yang namanya hal itu ada sohibul hal, pemilik hal itu siapa? Apa silmihnya? Masuklah kamu semua dalam silmi, silmihnya yang totalitas. Atau kamunya? Maksudnya, ayo kamu semua masuklah dalam silmi. Nah, masuk orang beriman, semua ayo masuk dalam silmi. Nah, gitu. Jadi, ya ikut yang mana? Apa? Ya ikut pendapat yang mana itu? Saya dari dulu berpendapat itu kepada apa kafahnya itu, yuk kamu semua. Kamu semua. Kamu semua. Jadi bukan kamu semua, kafah itu ya. Kamu semua orang-orang beriman masuk dalam silmi. Untuk hulunya yang bersama-sama gitu ya. Ya iya, ayo kamu semua masuklah dalam silmi. Jadi kita ini semua adalah menjadi orang-orang yang berusaha masuk dalam silmi. Nah, kenapa? Karena silmi secara totalitas itu sendiri tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, gitu loh ya. Okay. Saya lebih cenderung kepada maksudnya tidak bisa dilakukan oleh manusia secara individu sendiri-sendiri gitu. Bisanya bersama-sama. Ya. Jadi gini loh. Jadi udkhulu, masuklah kamu, kafah semua sebanyak orang sini. Mungkin masuk ya, ke ya. Silmi gitu. Jadi orang kalau beriman itu, ayo kamu-kamu orang beriman, semua kamu itu masuklah dalam silmi. Nah, gitulah ya. Gitu. Jadi itu ajakan dari Allah, seruan dari Allah supaya semua orang beriman itu masuk dalam semua loh, kafahnya itu semua. Nah, kalau pendapat yang kedua kan silmihnya yang totalitas. Gitu ya. Masuklah di dalam silmi secara totalitas. Nah, kan itu penerjemahan yang kedua. Penerjemahan pertama, kamu semua masuklah dalam silmi. Nah, itu memang ada dua pendapat. Iya. Dan saya dari dulu sebutnya lebih condong kepada itu bahwa semua orang beriman oleh Allah diseru untuk masuk dalam silmi. Nah, itu bukan pendapat yang kedua ya. Bukan pendapat yang kedua. Tapi kalau saya boleh nanya sedikit pada pendapat yang kedua itu, andaikan silminya itu kafah, itu gambarannya seperti apa kekafahan silminya itu barangkali ya itu. Gini. Mendapatkan kabar. Kenapa saya itu katakan manusia tidak mungkin mencapai? Karena ya, katakanlah silmi Islam. Orang berislam kan berada dalam tataran macam-macam. Ada dataran, katakanlah kalau kita pakai gini, akidah. Ya. Gitu ya? Akidah. Berarti itu tauhid betul. Akidahnya pokoknya yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Rasulullah, dan itu ditanamkan betul-betul tanpa keraguan sama sekali. Itu kan sudah totalitas. Ya. Kalau orang di situ ya kan. Jadi berarti memandang semua hal ini ya dalam kacamata. Jadi cara pandangnya, cara bertutur kata, cara berkata ini berangkat dari akidah tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah. Nah, itu kan ada dalam, dan itu berarti penanaman keyakinan yang betul-betul dalam. Itu dalam dimensi akidah tanpa keraguan. Ini juga, ini saja kan perjuangan yang ya kan, perjuangan yang sangat berat. Bagaimana ketika orang katakanlah ketika Allahu Akbar, jangan sampai ada yang lain selain Allah. Itu juga perjuangan yang sangat berat kan. Itu baru datang akidah. Dan itu mestinya di sini saja orang tidak mungkin, orang umat Islam itu mengalami totalitas tadi. Tidak mungkin. Nah, lalu akhirnya orang bergerak kepada dimensi syariat. Jadi silmi kafah itu hanya dalam penampilan-penampilan, dalam berpakaian, dalam bergaul, dalam apa. Tapi itu kalau tidak berangkat ditopang oleh silmi dalam akidah tadi juga kan hanya ngapus-ngapusi saja. Gitu ya. Jadi akhirnya yang diperjuangkan adalah dimensi identitas. Ya kan? Itu juga masalah karena identitas ini akhirnya bukan wilayah agama nanti ujung-ujungnya. Kan wilayah agama bukan di situ. Nah, sekarang yang mencoba di apa ya? Silmi kafah itu kan terus dimensi itu. Itu baru di situ. Nah, itu belum lagi kepada katakanlah kalau ada akidah, ada syariat tadi, akhlak. Nah, bagaimana dengan akhlak? Gitu ya. Kalau kita mau dimensi Islam dalam dimensi akhlak. Akhlak itu kan bukan hanya sopan santun, itu ya. Tapi ketika kita menerima musibah, terus kita tidak ikhlas, itu saja sudah tidak berakhlak dalam Islam. Karena itu kan kita sudah tidak sopan kepada Allah, gitu ya. Ketika kita punya rasa iri hati, itu juga sudah tidak berakhlak, gitu ya. Ketika kita punya dengki, punya dendam dan seterusnya. Nah, padahal ini semua kan sekarang menjadi fenomena yang seperti sudah lumrah kan dalam kehidupan. Itu kalau kita mau bicara silmi kafah tadi, jika tidak ada aslinya. Kalau silmi kafah itu sebagai sebuah pencapaian, gitu ya. Tapi kalau sebagai sebuah usaha ya, oke, ayo kita berusaha ke sana. Gitu. Meskipun Yai tadi memilih pendapat yang pertama, di mana kata kafah itu adalah kembali kepada kaum mukmin atau orang-orang mukmin yang diseru oleh Allah untuk masuk ke silmi, dalam sebanyak-banyak mungkin orang masuk ke dalam silmi itu ya. Bukan sebanyak mungkin. kamu semua masuklah ke situ. Kamu semua masuklah ke dalam silmi tadi. Iya, itu tidak, tentunya tidak lantas menyebabkan kita menolak sepenuhnya pendapat apa pandangan yang kedua, di mana terjemahannya barangkali orang akan apa, kita akan menjumpai banyak orang dari umat Islam yang berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Islam atau pesan-pesan keislaman di dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari di berbagai bidang, apakah di bidang sesuai kapasitas pemahamannya masing-masing. Ya, tentunya di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan dan lain-lain, sehingga itu memunculkan keragaman ekspresi keislaman di dalam masyarakat. Pertanyaan saya adalah sebenarnya spektrum implementasi keislaman itu kira-kira luasnya itu seberapa, dan jika kita menghadapi berbagai macam ekspresi itu, fenomena itu, munculan-munculan yang bisa kita sebut sebagai memperjuangkan atau mengimplementasikan Islam itu, kita bagaimana membacanya atau memahaminya gitu ya. Ya, itu kan sebuah konsekuensi ya yang tidak mungkin tidak terjadi, maksudnya. Iya. Itu sebagai konsekuensi bahwa Islam itu bukan hanya keyakinan, tapi Islam itu juga perilaku kehidupan. Karena Islam, kalau Mahmud Saltut berkata, al-Islam akidah wa syariah. Islam itu terdiri dari akidah, keyakinan, tapi juga syariah, aturan hidup. Dan ini memang salah satu kekhasan, apa, salah satu bahwa Islam itu agama terakhir, agama penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Dan kalau Mbah Nun sering bilang, ada agama Star Wars sih sekarang. Nah, jadi Islam itu kelapanya, bukan bululu, bukan cengkir, bukan degan. Nah, maka dalam Islam ada akidah, juga ada syariah. Cuma sayang Muhammad Saltut itu lupa satu, mestinya akidah, wa syariah, wa akhlak. Sehingga akhlak ini kan tidak belum disebut. Tidak disebut. Karena itu buahnya itu di situ, akhlak, ya. Di akhlak, iya. Dan itu barangkali Muhammad Saltut lupa juga kepada tasawuf. Apa? Tasawuf. Tasawuf itu kan lebih banyak bergerak di bidang apa, spiritualitas di dalam, yang itu menjadi sebuah ruang Islam yang tanpa batas, sehingga Islam itu bisa apa, dengan memasuki dunia spiritualitas tasawuf, maka akan apa ya, silmih itu, masuk dalam silmih itu loh, betul-betul dalam sebuah perjalanan spiritual yang membuka, yang membawa batin kita penuh cahaya, sehingga nanti keluar ekspresi keluarnya itu adalah cinta dan kasih sayang itu. Nah, kan?